Sabang ke Papua, bukti di mana-mana. Fakta berbicara, warna ore selalu bergema. Kecil besar tua muda, kamilah The Jackmania. Tanpa henti kami bernyanyi saat Persija berlaga. Tanpa bosan kami menari, bukan hanya bergaya. Kreativitas ku persembahkan hanya untuk sang macan yang menerkam siapa saja yang berani melawan. Detik demi detik sorak suara kami dalam stadion. Bukan hanya duduk diam sibuk memakai helm. Kandang-kandang semua orang bersatu demi nama besar Persija tetap nomor satu. Ada angel yang cantik memberikan semangat. Gadis tribun yang bernyanyi walau berkeringat. Melekat wangi tekad hanya untuk Persija. Sang legenda sepak bola Indonesia Jakarta. Kau Persija, kau Jakarta, kaulah kebanggaan. Kau macam kemayoran, kaulah sang pujaan. Kau legenda sepak bola Darona, kota Jakarta. Kau warisan yang kujaga demi nama Jakarta. Ayolah Persija ku, kau pasti jadi juara di Liga Indonesia. Ku yakin engkau bisa, jangan pernah takut, apalagi bimbang. Kita semua yakin kaulah sang pemenang. Buat kami bangga, jangan buat kami kecewa dengan sebuah kemenangan yang ada. Tak peduli menang atau juga kalah, ku akan menerima dengan lapang dada. Kami di sini akan selalu berdiri, bernyanyi-nyanyi dan selalu beratraksi. Dari Sabang sampai Merauke, semua berkumpul saat Persija berlaga. Mulai dari nonton langsung ke stadion GBK atau outsider nonton bareng Jackmania. Di luar kota maupun di Jakarta, kami akan selalu ada untukmu Persija. Macanku, jangan patah semangat, terus macanku. Buktikan kaulah yang terhebat, kaulah yang terkuat. Hancurkan setiap halang demi lambang Monas di dadaku. Yakin pasti menang, tak ada alasanku untuk berhenti bernyanyi.